Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, telah kita baca hadis yang ke-7 dan ke-8 dari kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal ittiba, dan telah kita jelaskan secara ringkas sahabi yang ada dalam hadis tersebut, yaitu tentang Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhuma. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang makna-makna mufradat di dalam hadis tersebut. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, asyuj pada hadis ketika Anas menyatakan syujjan nabiyyu yawma uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Kalimat asyuj secara asal ini terdapat secara khusus di kepala, yakni luka yang ada di kepala, yaitu ketika ada sesuatu yang memukul kepala tersebut lalu melukainya dan merobeknya. Lantas kemudian kalimat ini dipergunakan pada yang lainnya dari anggota-anggota tubuh, tidak hanya dikhususkan luka di kepala. Kemudian ar-ruba'iyah adalah setiap gigi yang terletak setelah gigi depan. Dan manusia memiliki 4 dari gigi seri. Adapun kalimat al-falah artinya adalah al-fawz bil matlub al-a'zam, mendapatkan keberuntungan yang besar. Sementara kalimat al-la'nu, kalimat la'nat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beberapa orang di saat salatnya beliau dengan menyatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natilah fulan dan fulan. Maka makna laknat adalah at-tardu, terusir, wal-iba'adu, dan terjauhkan dari Allah, dari rahmat Allah. Ini jika laknat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya terusir dan terjauhkan dari rahmatnya. Adapun jika laknat itu berasal dari hamba, maka maknanya adalah celaan dan doa. Celaan dan doa. Makna global dari hadis ini, kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun ke ma'rakah, ke medan perang, pada hari Uhud melawan musuh-musuh Allah dari kaum musyrikin. Maka mereka mengalahkan kaum musyrikin di awal peperangan. Namun kemudian karena sebab penyelisihan sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud agar tidak ada seorang pun yang turun kecuali mendapatkan komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata melihat situasi sudah nampak kekalahan pada pasukan lawan, pada pasukan musuh, dan mereka telah mengumpulkan harta ghanimah, maka berinisiatiflah beberapa orang untuk membantu, untuk membantu mengumpulkan ghanimah. Namun belum ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ternyata ini menjadi sebab yang sangat besar, yang pada waktu itu sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu menjadi tokoh besar dalam barisan musuh, maka beliau memutar balik pasukannya kemudian memukul beberapa orang yang tersisa di atas Bukit Uhud dari pasukan pemanah, sehingga keadaan pun berbalik. Maka kondisi berubah. Tentunya barakallahu fikum, ini semua terjadi karena kehendak Allah tabaraka wa ta'ala dan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Keadaan berbalik sehingga muslimin pun mendapatkan kekalahan. Hingga sebagian sahabat menjumpai syahid. Dan memang ini sesuatu yang sangat mereka damba-dambakan, yang sangat mereka cita-citakan, untuk mati sebagai syahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian berkata, dengan perkataan yang menganggap mustahil mereka mendapatkan keberuntungan, dan seakan-akan mustahil mereka akan masuk ke dalam Islam ketika kedunguan dan sikap penentangan mereka sampai kepada tingkatan seperti itu. Melukai baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, kaifa yuflihu qawmun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung satu kaum yang mereka melukai nabi mereka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada beberapa orang dari tokoh-tokoh besar kaum musyrikin. Namun apa yang kemudian terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berita, menurunkan ayat, Zat yang maha tahu, Zat yang menguasai segalanya, Zat yang bisa merubah dan membolak-balik keadaan, yang di tangannya segala urusan, dan di tangannya ketetapan hukum di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Engkau tidak punya kuasa sedikitpun, wahai Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala memberi ampunan kepada mereka, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Artinya barakallahu fikum, Syekh menyatakan, yakni di tanganku kekuasaan mutlak, demikian pula hidayah dan kesesatan berada di tanganku. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mencegah dan menghalangi apa yang akan aku berikan, sebagaimana tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan kepada siapapun apa yang aku cegah. Mau Allah Azza wa Jalla berikan mereka hidayah, itu terserah Allah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka, itu kehendak Allah yang mutlak. Nabi tidak punya kuasa atas perkara tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah bagi mereka. Terhadap orang-orang yang sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa kejelekan, dan Rasulullah menyebutkan nama mereka satu persatu. Rasulullah menyatakan dalam riwayat yang kedua, Naam yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah bagi mereka dan menganugerahi mereka Islam, yang ternyata mereka menjadi di antara sebaik-baik pasukan Islam dan di antara orang yang paling ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membukakan dengan sebab mereka dunia. Berbagai macam al-futuhat. Kemenangan demi kemenangan. Perluasan-perluasan wilayah Islam. Dan Allah tabaraka wa ta'ala bahkan memberikan hidayah kepada umat-umat manusia melalui tangan-tangan mereka. Orang-orang yang sebelumnya telah didoakan kejelekan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh kemudian menyatakan bahwa di antara petikan dan pelajaran yang sangat penting, fahal yakunu minal uqala, apakah termasuk orang yang berakal? Seseorang yang meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, atau bahkan lebih-lebih lagi yang lainnya, dia meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengetahui perkara gaib. Sungguh tidak punya akal. Jika ada orang yang meyakini Rasulullah tahu perkara gaib, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan dalam pengaturan alam semesta ini, sungguh tidak berakal. Dan apakah juga termasuk orang yang berakal? Barang siapa yang mencari perlindungan kepada selain Allah di saat dia dalam kondisi bahaya, ditimpa musibah, lalu dia menunggu darinya pertolongan. Menunggu dan mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Dan diharapkan dia mampu menyingkap musibah yang menimpanya. Sama sekali tidak punya akal. Namun kata Syekh menyatakan, innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukanlah pandangan mata ini yang buta. Karena contohnya sudah begitu banyak, jelas, nyata, gamblang. Sudah banyak. Maka hakikatnya yang buta bukanlah pandangan mata, bahwa tidak ada sebuah permisalan yang bisa dijadikan contoh sebagai bukti. Tidak. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, padanya terdapat penjelasan bahwasanya rasa sakit dan cobaan menimpa para anbiya, menimpa para nabi, agar diketahui bahwasanya mereka ini manusia. Manusia biasa. Menimpa mereka ujian-ujian dunia. Dan terjadi menimpa jasad-jasad mereka apa yang juga menimpa jasad-jasad manusia yang lainnya. Agar diyakini bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menimpa mereka dari rasa sakit, bahkan pingsan, terluka, mendapatkan ujian, ini barakallahu fikum sama sekali tidak menurunkan dan merendahkan derajat kedudukan para anbiya tersebut. Tidak. Maka barakallahu fikum, agar diketahui bahwasanya mereka manusia biasa. Sebagaimana pula agar tidak terfitnah dengan apa yang muncul melalui mereka dari berbagai macam mukjizat. Ainam. Para anbiya mereka memiliki mukjizat. Namun yang harus diyakini dan harus difahami bahwa mereka adalah manusia biasa. Menimpa mereka apa yang juga menimpa manusia biasa. Para nabi juga berlindung dari panas sebagaimana mereka juga berlindung dari rasa dingin. Mereka juga mengalami sakit. Rasulullah demam, bahkan demam yang menimpa beliau 2 kali lipat dibandingkan demam kita. Bahkan mereka juga punya rasa takut, manusiawi. Nabiullah Musa alaihi salam, seorang yang sangat kuat, memukul Qibti sekali pukul jatuh meninggal. Malaikat maut datang mau mencabut nyawanya, dipukul matanya buta. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah mengirimku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Tapi beliau pun tertimpa oleh rasa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Rasa takut. Dan itu manusiawi. Dan tidak barakallahu fikum merendahkan dan menghilangkan tauhid mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barakallahu fikum hikmah yang terkandung di dalamnya agar manusia pun tidak kemudian terfitnah dengan apa yang muncul melalui mereka dari berbagai macam mukjizat dan dikaburkan oleh syaitan urusan mereka, apa yang telah dikaburkan oleh syaitan na'am terhadap kaum Nasara dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang kedua, padanya terdapat penjelasan tentang disyariatkannya kunut an-nawazil. Disyariatkannya kunut nawazil. Tentunya kunut nawazil jika ada himbauan dari penguasa. Dan ditunaikan pada semua waktu sholat. Tidak dikhususkan pada satu sholat tertentu. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terdapat penjelasan bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin dengan menyebutkan nama-nama mereka di dalam sholat. Dan itu tidak mempengaruhi ibadah sholat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwa segala urusan dan kekuasaan milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh Nabi telah mendoakan kejelekan kepada kaum musyrikin. Dan tokoh-tokoh para sahabat mengaminkannya yang berdoa Rasulullah dalam salat tersebut. Yang mengaminkan para sahabat yang mulia, yang bersih hatinya, yang suci. Falam yastajib lahum fid da'wah alaihim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa mereka yang ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah Islam dan iman kepada orang-orang yang telah tersebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-9. Tentang sidqu al-iman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya dan ayahnya dan seluruh manusia. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Perawi hadis ini adalah Anas bin Malik dan telah berlalu biografi beliau pada kajian yang lalu. Penjelasan global dari hadis ini, kata Syekh, seseorang tidaklah dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan siapapun yang ia memiliki hubungan dengannya. Baik itu hubungan kekerabatan, hubungan nasab, hubungan pertemanan, atau hubungan kepentingan. Dan apabila cintanya melebihi cintanya kepada Rasulullah, atau cintanya kepada orang-orang yang dia memiliki hubungan dengannya, baik yang melahirkannya, yang mengasuhnya, dari ayah, dari kakek, nenek, orang tua, demikian pula buah hatinya, kecintaan kepada istri dan keluarganya, dan semua yang ia punya hubungan dengannya. Baik itu hubungan kemasyarakatan, hubungan politik, hubungan perdagangan, atau hubungan apa saja dengan berbagai macam kemaslahatan. Naam. Rasa cinta kepada mereka semuanya lebih tinggi, maka dia tidak dikatakan sebagai mukmin dengan sebenar-benar iman. Namun sebaliknya, apabila rasa cintanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh lebih tinggi, melebihi semua yang disebutkan tadi dari siapapun yang ia memiliki hubungan dengan mereka, fa innahu hina idzin yakunu mu'minan haqqan, maka di saat itu dia dikatakan sebagai mukmin yang sebenarnya. Dan itu ada tandanya. Ada tanda yang menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan rasa cintanya kepada Rasulullah dibandingkan kepada yang lain. Maka Syekh katakan, wa alamatu dzalika, tandanya adalah an yuqaddima ta'atallahi wa rasulihi ala kulli ta'ati ghairiha. Dia lebih mendahulukan dan mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atas semua bentuk ketaatan kepada yang lain. Dan dia lebih mendahulukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya cintai atas apa yang dicintai oleh seluruh manusia. Baik yang dekat dengannya ataupun yang jauh, dia lebih mendahulukan dan mengutamakan kecintaan Allah dan Rasulnya meskipun akhirnya membuat manusia murka, manusia tidak suka kepadanya, namun dia mengabaikan itu semua, dia kesampingkan itu semua, murka manusia, kebencian manusia, demi menunjukkan rasa cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kata Syekh, seseorang tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman sampai terpenuhi dan terwujud padanya tiga sifat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas al-Muttafaq alaih. Tatkala Rasulullah menyatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, maka dia telah mendapati manisnya iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki rasa. Dan rasanya manis. Tiga perkara tersebut adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Lebih dia cintai. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, namun dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci kembali kepada kekufuran, ba'da idz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Maka apabila engkau telah mendapati dan ada pada dirimu tiga perkara ini, maka benar-benar engkau telah mendapati dan merasakan manisnya iman. Yang salah satunya adalah dia lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada siapapun. Maka orang yang seperti ini, dia akan menjadi hamba yang tidak akan takut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada celaan orang-orang yang mencela. Dia tidak akan peduli. Dia tidak akan peduli. Mau dicerca, mau dicaci maki, mau dimusuhi, tidak ada urusan. Karena dia tidak mencari ridha manusia. Yang dia cari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala meridhai amalan tersebut, maka dia berjalan. Meskipun bertentangan, berbeda, menyelisihi kebanyakan manusia. Sebagaimana pula kata Syekh, wala yabkhalu binafsin wala malin fi sabilillah, dia tidak akan bakhil dengan jiwanya, dengan hartanya fi sabilillah. Artinya kalaupun seandainya harus mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun, rela untuk dia korbankan demi menunjukkan dan mewujudkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh menyatakan, qala sahibu al-qawli sadid, wa'alam anna anwa'al mahabbati thalatha. Ketahuilah bahwa macam-macam mahabbah, rasa cinta, ada tiga. Mahabbah itu ada tiga macam. Rasa cinta ada tiga macam. Yang pertama, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Yang merupakan, dan rasa cinta ini adalah aslul iman, termasuk pokok keimanan dan pokok tauhid. Pokok dari tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan dua syarat ibadah sebagai pokok dari tauhid, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan ghayatu hubbihi, puncak rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan rasa perendahan diri dari sang hamba kepada Allah. Maka jenis cinta yang pertama adalah mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta di jalan Allah. Yaitu, apa maksudnya al-mahabbatu fillah? Wahia mahabbatu anbiya'illahi wa rasulihi wa atba'ihim. Cinta kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya serta pengikut-pengikut mereka. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, serta mencintai apa-apa yang Allah cintai. Apapun yang Allah cintai, maka ia pun cinta. Allah cintai amalan saleh, dia cinta amalan saleh. Allah mencintai suatu waktu, ada waktu-waktu tertentu yang lebih Allah cintai dibandingkan yang lainnya, dia pun cinta waktu-waktu tertentu. Ada tempat-tempat tertentu yang lebih Allah cintai, maka dia pun cinta tempat-tempat tertentu dan yang lainnya. Intinya bahwa apapun yang Allah cinta, ia pun cinta. Dan apapun yang Allah benci, maka dia pun benci. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah mahabbatu ma'allah, kecintaan bersama Allah. Kalimat ma'a di sini mengisyaratkan sebagaimana kata Syekh, wahiyya mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andadihim. Kecintaan kaum musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka dan tandingan-tandingan mereka. Baik itu pohon, batu, manusia, malaikat dan yang lainnya. Mereka cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana rasa cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah mahabbatu asyirkiyah. Rasa cinta yang sifatnya kesyirikan. Dan ini termasuk dari pangkal kesyirikan sebagaimana yang disebutkan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, seorang mukmin dengan sebenar-benar iman adalah seseorang yang lebih mendahulukan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan rasa cinta kepada seluruh manusia. Pelajaran penting yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan anak dan ayah atau orang tua di dalam hadis ini dikarenakan keterkaitan dan ketergantungan seseorang kepada mereka lebih besar dibandingkan ketergantungan dan keterikatan kepada selain mereka. Baik dalam hal rasa cinta ataupun yang lainnya. Seseorang lebih cinta kepada anaknya, orang tuanya dibandingkan yang lain. Kemudian pelajaran penting yang terakhir, yang ketiga dalam hadis ini, bahwa di dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meneladani beliau awalan, paling pertama, sebelum yang lainnya, sebelum meneladani yang lainnya. Tentunya keteladanan kepada yang lain itu dilakukan apabila mereka meneladani akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semuanya pun harus merujuk kepada atau keteladanan kepada baginda Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Baik, kita tambahkan satu hadis. Hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Najih al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة عفوا فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي. Dari Abu Najih Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Dengan nasihat yang sangat berharga. Yang menjadikan hati-hati kami bergetar. Dan mata pun bercucuran air. Mereka meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir. Berikan kami wasiat. Maka Rasulullah berkata, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kata Syekh menyebutkan sahabi dalam hadis ini adalah Al-Irbat ibni Sariyah As-Sulami Abu Najih. Kunyah beliau Abu Najih. Nazala Himis. Beliau tinggal di Himis dan meninggal tahun atau setelah tahun ke-70 Hijrah. Mufradat hadis ini al-mau'izah. Kalimat al-mau'izah wa'adana Rasulullah mau'izah. Al-mau'izah adalah at-tazkir billah. Pengingatan dengan nama Allah, jadi diingatkan dengan nama Allah. Wa takhwif min ghadabihi wa azabi, dan ditakutkan dari kemarahan dan azab Allah. Diberikan nasihat. Kalimat balighah, mau'izatan balighah. Balighah ay mu'assirah. Yang memberi pengaruh. yang pengaruhnya sampai kepada hati pendengar. Sampai kepada hati pendengar. Yang dilakukan bi ahsanil alfaz wa afsahiha wa a'dzabiha. Dengan lafaz yang paling bagus, paling fasih, paling manis. Jadi di sini terdapat isyarat kalau ada orang yang ingin memberi nasihat kepada seseorang, kepada saudaranya, agar diterima nasihatnya, menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bermanfaat nasihat itu, maka pergunakanlah ahsanul alfaz, lafaz yang terbaik, yang paling fasih. Wa a'zabiha, pilih yang paling manis. Pilih yang paling manis. Jangan yang paling pahit. Jangan yang paling kasar. Susah akan diterima nasihat. Fa'ausi nafsi wa iyyakum, maka ana wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya untuk bersungguh-sungguh na'am dalam perkara nasihat, karena memang Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Dan tidak mungkin akan tegak agama kita ini kecuali dengan nasihat. Sebagaimana diri kita tidak akan tegak di atas agama dan tidak mungkin istiqamah di atas agama ketika kita melalaikan nasihat. Tidak mau memberi nasihat dan tidak mau diberi nasihat. Ikhwani fid din a'azzakumullah, sekali lagi ausi nafsi wa iyyakum, ana wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya untuk bersemangat dalam bab an-nasiha dan memilihkan na'am lafaz-lafaz yang paling bagus, yang paling fasih, yang mudah difahami, yang tidak memunculkan berbagai macam dugaan-dugaan yang jelek. Kalimat wajilat minhal qulub, hati-hati bergetar. Hati bergetar maksudnya bukan begini, tuk, tuk, tuk, tuk, bukan. Tapi khafat, takut. Hati itu takut. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Zarafat minhal uyun, ay salat minhal dumu', berlinang air mata. Tidak sanggup untuk membendung air mata. Karena begitu sangat tersentuh oleh nasihat tersebut. Fa'ausina, maka berikan kami wasiat. Kalimat ausina, al-wasiyatu, kalimat wasiat adalah al-amrul mu'akkad al-muqarrar. Suatu perintah yang dikuatkan dan ditetapkan. Itu namanya wasiat. Artinya sesuatu yang sangat ditekankan. Sesuatu yang sangat ditekankan. Wallahu ta'ala a'lamis shawab. Sampai di sini penjelasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Bidinillah. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.